ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di majelis yang mulia ini dalam sebuah rangkaian ibadah yang sangat baik dan sangat mulia, yaitu saling berwasiat dan saling ingat mengingatkan terhadap sebahagian dari perkara agama kita. Dan kegiatan yang seperti ini adalah sebuah amalan ibadah yang kita semua berharap, semoga kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan pengajian ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kebaikan, dan tentunya juga bagi semua sebab, semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, kita harapkan untuk mereka apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan di dalam hadis Khalid atau hadis Zaid bin Khalid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza." Siapa yang menyiapkan seseorang untuk berangkat berjihad, maka dia telah berjihad. Dia tidak ikut berjihad, tapi karena dia menjadi sebab orang tersebut berangkat, maka dia mendapat pahala yang sama. Dan hal yang semena dengan ini sangat banyak sekali dalam syariat kita. Karena itu saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis kita ini dijadikan sebagai majelis yang penuh dengan berkah, membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema pembicaraan yang tidak sepatutnya seorang muslim lupa terhadapnya atau lalai darinya. Karena pembahasan ini dia termaktub di dalam sebuah ayat dalam Al-Quran yang kita sebagai muslim dan muslimah diwajibkan untuk membacanya sebanyak 17 kali dalam sehari dan semalam. Dan dia adalah permohonan yang kita diwajibkan untuk memohonnya pada setiap rakaat sholat yang kita lakukan. Itulah permohonan di dalam surah Al-Fatihah. Tatkala kita membaca di dalam surah Al-Fatihah permohonan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami Berilah kepada kami hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Ya. Perhatikan. Ini permohonan yang dimohonkan atau yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah. Yang sebelumnya dimaklumi dari surah Al-Fatihah terdapat di dalamnya pujian, pengagungan kepada Allah yang terangkai padanya segala jenis tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Maka Allah berfirman, ini antara saya dan antara hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kemudian kalau dia membaca ayat setelahnya, maka Allah kabulkan apa yang dia minta. Dan yang dia minta di sini adalah permohonan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian diterangkan apa yang jalan yang lurus itu. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang kuberi nikmat terhadap mereka. Bukan orang-orang yang dimurkahi terhadap mereka. Dan bukan pula orang-orang yang disesatkan. Iya. Ini permohonan hidayah. Permohonan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimaklumi bahwa sebuah permohonan di dalam syariat kita itu mengarah kepada dua makna. Mana yang pertama, permohonan itu kadang seseorang memohon sesuatu yang belum pernah dia dapatkan. Iya. Sesuatu yang belum pernah dia dapatkan atau belum pernah dia rasakan. Permohonan jenis yang kedua, kadang dia memohon sesuatu yang telah dia rasakan. Tapi permohonan tersebut faedahnya adalah untuk menguatkan dia di atas nikmat yang telah dia dapatkan. Dan ini jenis yang kedua yang dimohon oleh seorang hamba di dalam surah Al-Fatihah tatkala ia memohon ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuki kita dan menguatkan kita di atas jalan yang lurus. Iya. Kemudian dari pembahasan hidayah itu, hidayah cakupannya sangat luas. Cakupannya sangat luas. Dan para ulama di dalam mendefinisikan hidayah, ada yang mengatakan bahwa hidayah adalah petunjuk yang mengantar seorang hamba kepada apa yang dia cari. Ada yang mengatakan dia adalah sebuah jalan yang membawa seorang hamba kepada maksud yang dia inginkan. Tadi mengatakan bahwa hidayah itu adalah mengenal kebenaran dan beramal dengan kebenaran. Mengenal kebenaran dan beramal dengan kebenaran. Iya. Ini diantara sekian definisi hidayah. Dan hal ini menunjukkan pentingnya seorang hamba senantiasa bermohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ia dikuatkan di atas hidayah dan senantiasa ditambah petunjuk dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha." Siapa yang mengambil petunjuk, maka dia hanya memberi petunjuk untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang tersesat, maka dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda." Dan Allah menambah orang-orang yang mendapat petunjuk itu, mereka ditambah lagi dengan petunjuk yang lainnya. Iya. Menunjukkan bahwa hidayah adalah hal yang terus bertambah pada seorang hamba dan diperlukan. Maka ini mungkin dari sekian rahasia kenapa kita diperintah untuk membaca surah Al-Fatihah, dan di dalam surah Al-Fatihah itu terdapat permohonan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan dimaklumi bahwa surah Al-Fatihah adalah ummul Quran, adalah pokok kandungan Al-Quran. adalah pokok kandungan Al-Quran. Kemudian hidayah ini tentunya tidak didapatkan oleh seorang hamba begitu saja. Saya kira bukan hal yang lumrah atau hal yang merupakan pemikiran akal sehat kalau misalnya malaikat datang menjemput orang-orang di jalan, kemudian membawanya ke masjid, membawanya untuk berlaku dan berbuat amalan-amalan salih. Hidayah tidak datang dengan sendirinya. Tapi ada sebab-sebab, ada perkara-perkara yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka pintu hidayah itu akan terbuka selebar-lebarnya untuknya. Dan ia akan mendapatkan berbagai jalan, berbagai kebaikan menuju kepada hidayah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan di dalam firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kami akan memberikan hidayah kepada mereka. Perhatikan, perlu kesungguhan, harus ada upaya dan usaha sehingga dia mendapatkan hidayah menuju kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Maka demikianlah hidayah itu, ada sebab-sebab yang menyebabkan seorang berjalan di atas hidayah, yang dikokohkan di atas hidayah. Iya. Dan sebab-sebab ini hendaknya kita tempuh dan kita perhatikan. Maka ini mungkin sudut pembahasan yang ingin saya tekankan dan ingin saya uraikan pada pertemuan hari ini. Sebab kita kalau membahas masalah hidayah, ini pembahasan yang sangat luas sekali. Pembahasan yang sangat luas. Tapi cukuplah di pertemuan ini, kita akan menjelaskan sebab-sebab yang dengannya seorang hamba itu akan mendapatkan hidayah atau bertambah hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, saya ingin menyampaikan dua hal. Hal yang pertama, para ulama membagi manusia menjadi tiga. Iya. Sebagian para ulama membagi manusia menjadi tiga. Yang pertama ada golongan Rasyidun. Golongan Rasyidun. Yang kedua ada golongan Gawun. Dan yang ketiga ada golongan Balun. Tiga golongan. Yang pertama Rasyidun yang mendapat petunjuk. Ya. Kemudian yang kedua adalah Gawun. Orang yang menyimpang. Kemudian yang ketiga adalah golongan Balun. Orang-orang yang tersesat. Ini tiga golongan. Dan semuanya diuraikan dalam Al-Quran, tiga golongan ini. Iya. Ar-Rashidun, definisinya adalah orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Dia mengetahui agama, kemudian beramal dengan agama tersebut. Itulah Ar-Rashidun. Karena itu para khulafa Ar-Rashidin disifatkan dengan Rashidin, sebab mereka berilmu dan beramal dengan ilmu. Alaikum bisunnati وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ابدوا عليها بالنواجذ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad ibn Sariyah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa, para khalifah ar-rasyidun, yang rasyid mendapat petunjuk, al-mahdiin mendapat petunjuk, mimba'di setelahku. Abdu alaiha bin nawajib. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Iya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua dari manusia adalah al-gawun. Al-gawun ini dia mengerti al-haq. Telah sampai kepadanya kebenaran. Sampai kepadanya ayat-ayat, hadith-hadith Rasulullah. Tapi dia beramal menyelisihi apa yang dia ketahui. Dia beramal menyelisihi apa yang dia ketahui. Dan ini adalah sifat pengikut iblis. Ya Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka di dalam Al-Qur'an, Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sungguhnya hamba-hambaku, wahai syaitan, tidak ada kekuasaan terhadap engkau untuk menyesatkan mereka. Kecuali siapa yang mengikuti engkau dari kalangan al-ghawun. Inilah orang-orang ghawun yang mengikuti syaitan, yang mengikuti iblis. Yaitu mereka punya pengetahuan tapi tidak beramal dengannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainaku ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul dzalika mathalul ladzina." Baik. Kemudian dikatakan, bacalah kepada mereka ayat-ayat kami. Bacalah kepada mereka orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Jadi orang ini sudah dapat ayat-ayat Allah. Apa yang dia lakukan? Fansalakha minha, dia berpaling darinya, menyimpang darinya. Maka syaitan pun mengikutinya. Sebab itu memang keinginan syaitan menyesatkan manusia. Ya, siapa yang berpaling dari ayat-ayat, maka dia akan menjadi orang-orang yang digemari oleh syaitan dan masuk ke dalam kubu syaitan. Maka syaitan mengikutinya sehingga dia tergolong kepada orang-orang yang gawin, orang-orang yang gawun, yaitu orang-orang yang punya pengetahuan tapi tidak beramal dengannya, menyelisihi apa yang dia ketahui. Nah, padahal kalau dia beramal dengan apa yang dia ketahui, Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Iya. So, siapa yang berpegang dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana di dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allahu yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Ya, sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Kitab ini satu kaum dan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Kitab ini pula, dengan Al-Qur'an. Siapa yang beramal dengan Al-Quran, Allah akan mengangkatnya. Dan siapa yang tidak beramal dengannya, maka dia sendiri yang merugikan dirinya. Dia sendiri yang merugikan dirinya. Maka ini golongan yang kedua dari manusia. Punya pengetahuan tapi beramal dengan apa yang menyelisih apa yang dia ketahui. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang sesat. Ya, abdalun. Abdalun ini, dia tidak punya pengetahuan dan dia tentunya beramal tanpa ilmu. Mereka inilah orang-orang yang disebut ad-dallun. Karena itu Nabi Musa alaihissalam ketika didebat oleh Fir'aun, "Ya, sekarang engkau datang membawa kenabian kepada kami, padahal dulunya engkau telah berbuat begini dan begitu," diantaranya disebut oleh Fir'aun, "engkau telah membunuh seorang jiwa dari pengikut kami. Sekarang engkau datang mengaku sebagai orang yang salih." Maka Nabi Musa alaihi salam menjawab, "Ya. Fa'altuha idzan wa ana minad dhalin." Saya kerjakan hal tersebut dan saya waktu itu tergolong orang-orang yang tersesat. Sebab waktu itu Nabi Musa alaihi salam belum dapat wahyu. Ya. Tidak ada pengetahuan dan beliau beramal tidak dibangun di atas pengetahuan. Karena itu beliau sifatkan perbuatannya waktu itu dan beliau masih dalam keadaan apa? Dhalun. Maka ini tiga keadaan manusia. Keadaan yang pertama, mereka yang rasyid mendapat petunjuk. Dan yang kedua, mereka mengetahui petunjuk tetapi menyelisihinya. Kemudian yang ketiga, tidak mengenal petunjuk dan tidak beramal dengannya. Ya. Ini tiga keadaan manusia dan tentunya keberuntungan dibangun di atas orang yang mengikuti masuk ke dalam golongan yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini sebelum kita menguraikan sebab-sebab manusia mendapat hidayah, sebab-sebab kita mendapatkan hidayah. Hari yang kedua yang ingin saya jelaskan bahwa hidayah itu dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bagian. Iya. Saya tidak ingin terlalu banyak menguraikan pembagian-pembagian tersebut, tapi cukup di sini saya sebutkan ada yang membagi hidayah menjadi empat. Iya. Yang pertama ada yang namanya hidayatul ammah. Hidayah umum mencakup seluruh makhluk. Iya. Allah berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara apa fahada. Perhatikan kalimat hidayah di belakangnya. Ya. Maha suci Rabbmu yang maha tinggi, sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi yang mencipta kemudian menyempurnakan. Yang menakdirkan, yaitu menentukan penakdiran, kemudian memberikan hidayah. Ya. Memberikan hidayah. Ini hidayah umum. Seluruh makhluk yang dicipta oleh Allah itu masuk di dalam kategori apa? Mendapat hidayah dalam artian, dalam makna hidayah di sini, makna hidayah umum. Yaitu pengaturan kepada seluruh makhluk. Ya. Sebab seluruh makhluk ini, andai kata dia tidak mendapat hidayah, maka tentunya tidak akan berjalan kehidupan ini. Tidak ada kehidupan yang berjalan. Ya. Inilah yang dimaksud dengan hidayah umum. Hidayah yang kedua adalah hidayah ad-dalala wal-irsyad. Hidayah ad-dalala wal-irsyad. Hidayah penjelasan dan petunjuk. Ya. Seorang manusia diajak kepadanya. Dinasihatkan agar supaya mengikuti petunjuk. Ini namanya hidayah ad-dalala wal-irsyad. Ya. Seperti tugas para nabi dan para rasul menyampaikan. Ya. Itu artinya mereka menyampaikan, mengajak dengan hidayah apa? Ad-dalala wal-irsyad. Ya. Ini hidayah jenis yang kedua. Ya. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amma thamudu fahadainakum fastahabbul ama ala al-huda. Fa'akhadatkum sa'iqatul adabil hum bima kanu yaksibun. Adapun kaum Samud, kami telah berikan hidayah kepada mereka. Perhatikan, telah diberikan apa? Hidayah. Hidayah apa maksudnya? Apakah mereka beriman? Jawabannya tidak. Kaum Samud tidak beriman. Maksudnya telah diberi hidayah, telah diutus seorang Rasul mengajak mereka kepada apa? Jalan yang lurus. Tapi kaum Samud lebih cinta kebutaan daripada hidayah. Iya. Mereka lebih cinta buta di atas petunjuk daripada menerima petunjuk itu. Maka mereka pun dijemput oleh siksaan yang menghinakan, yang sangat dahsyat karena perbuatan mereka. Nah, ini hidayah jenis yang kedua. Hidayah jenis yang ketiga namanya hidayah at-taufiq wal ilham. Hidayah taufiq dan ilham. Iya. Inilah hidayah yang mengharuskan seorang itu dia menerima petunjuk dari Allah. Iya. Hidayah taufik dan ilham. Tatkala ia diajak, ya, seorang yang kafir misalnya diajak masuk ke dalam Islam, ajakan kepadanya untuk masuk kepada Islam, itu namanya hidayah dalal wal irsyad. Hidayah jenis yang kedua tadi. Dia menerima atau tidak? Kalau dia menerimanya, ya, maka ini namanya hidayah taufik dan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya. Sehingga dia menerima petunjuk. Iya. Maka memahami dua jenis hidayah ini penting sekali. Sebab kadang ada orang yang membaca Al-Quran, dia seakan-akan mempertentangkan makna-makna Al-Quran. Ya. Dia baca misalnya dalam sebuah ayat, Allah firman kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau yang Nabi Muhammad, tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Ya, di dalam ayat ini, Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang beliau cintai. Tapi di ayat yang lain, Allah firman, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Dan kau Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Jelas? Dari sisi konteks mungkin bertentangan. Tapi setelah kita memahami hidayah, bahwa hidayah itu ada beberapa pembagian, maka ini tidak ada masalah lagi. Adapun firman Allah, engkau yang Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Hidayah apa yang dinafikan di sini? Hah? Hidayah jenis yang ketiga. Nabi tidak bisa memberi ilham dan taufik. Sebab seorang beriman tidaknya, itu yang menentukan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinafikan dari Rasulnya. Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Maka di sini hidayah yang dimaksudkan adalah hidayah apa? Hah? Adalah hidayah jenis yang kedua, yaitu Nabi memberi petunjuk, mengajak manusia kepada jalan yang lurus, menerangkan jalan yang lurus itu. Iya. Ini hidayah jenis yang ketiga. Iya. Kemudian hidayah jenis yang keempat. Hidayah jenis yang keempat adalah hidayah pada hari kiamat. Iya, sebab di hari kiamat penduduk sorga dibawa ke sorga dengan hidayah. Iya. Jalan yang menunjuki dia untuk menuju kepada sorga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya, menjelaskan tentang penduduk surga, walladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah memberi hidayah kepada mereka dengan keimanan mereka ini dan amalan saleh mereka, sehingga mereka ini masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya. Kemudian tentang orang-orang kafir juga yang dibawa ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama dengan keluarga mereka dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Kumpulkan seluruhnya, kemudian bawalah mereka, ya, antarlah mereka, dibahasakan dengan kata hidayah dalam ayat, ya, antarlah mereka menuju kepada jalan neraka jahannam. Ya. Maka ini empat jenis hidayah. Empat jenis hidayah, empat pembagian hidayah, ya, yang telah saya uraikan dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu diketahui bahwa hidayah itu ada sebab-sebab yang dengannya seorang hamba apabila melaksanakan sebab-sebab tersebut, ia insyaallah taala dijaga di atas hidayah, dijaga di atas petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan banyak lagi sebab, banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba itu mendapatkan hidayah dan kokoh di atas hidayah. Di antara sebab-sebab tersebut yang pertama adalah memurnikan peribadatannya kepada Allah. Ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini sebab yang paling utama yang menyebabkan seorang hamba itu berada di atas hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman. Perhatikan, orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini ditafsirkan di ayat yang lain, yaitu kesyirikan. Iya. Sebab di ayat yang lain Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka inilah orang-orang yang senantiasa berada di atas petunjuk. Senantiasa berada di atas hidayah. Ya. Perhatikan bagaimana hidayah itu didapatkan oleh seorang hamba dengan jalan ia memurnikan ibadahnya kepada Allah, memurnikan keimanannya, tidak dinodai dengan kesyirikan. Iya. Tidak dinodai dengan kesyirikan. Siapa yang berbuat kesyirikan, itu adalah jalan kesesatan. Karena itu di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini mungkin sering kita dengarkan, memurnikan ibadah kepada Allah, ya, bahaya dari kesyirikan, berbuat syirik. Tapi yang menjadi masalah di tengah banyak kaum muslimin sekarang ini, ya, ada yang menyuruhkan untuk memurnikan ibadah kepada Allah, tapi dia sendiri tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah. Ada yang menyuruhkan untuk menolak kesyirikan, memberantas kesyirikan, Iya. Ia menolak atau menyuruh untuk memberantas kesyirikan, padahal dia jatuh dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Iya. Karena itu harus dipahami. Apa makna memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apa makna menghindari segala bentuk kesyirikan? Ya, secara global memurnikan ibadah itu adalah dia menyerahkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah saja. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ini ayat penggambaran tauhid. Katakanlah sungguhnya salatku. Katakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Tidak ada syarikat baginya. Demikian saya diperintah dan saya termasuk orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah. Iya. Maka seorang yang ingin dikatakan benar ibadahnya kepada Allah, dia tatkala salat, dia salat karena Allah. Iya. Tatkala dia mengeluarkan zakatnya ikhlas karena Allah. Dia berpuasa karena Allah, haji semata-mata karena Allah. Dia berdoa hanya kepada Allah. Bernadar hanya kepada Allah. Dia menyembelih hanya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ia berharap hanya kepada Allah, mengagungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berserah diri hanya kepada Allah. Memohon perlindungan, memohon pertolongan, meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan syirik itu artinya dia memalingkan sebuah ibadah yang harusnya ibadah itu khusus untuk Allah, dia memalingkan sebuah perkara yang perkara tersebut harusnya khusus bagi Allah, dia palingkan, dia berikan kepada makhluk juga. Iya. Nah, sekarang banyak orang memahami bahwa syirik itu kalau misalnya dia menyembah patung saja, dia tidak menyembah kepada Allah. Atau syirik itu misalnya dia beragama dengan selain agama Islam. Ya betul, itu bagian dari kesyirikan. Tapi syirik bukan hanya itu saja. Ada bentuk dari kesyirikan, seorang muslim sholat. Dia sholat kadang di masjid. Tapi kapan dia juga berdoa kepada penghuni kubur. Ya. Meminta kepada jin atau dedemit. Mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan. Walaupun dia sholat dan puasa, itu juga termasuk berbuat kesyirikan. Sebab syirik artinya dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah, atau dia menyerahkan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, dia gabungkan. Ya. Dan ini semuanya masuk dalam bentuk kesyirikan yang telah dinyatakan di dalam agama kita sebagai perkara yang membatalkan keislaman dan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka wal iyadzu billah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad, dan juga telah diwahyukan kepada para nabi sebelum engkau. Perhatikan wahyu ini kepada nabi kita Nabi Muhammad dan juga kepada para nabi sebelum beliau. Apa wahyunya? لَئِنْ أَشْرَكْتَ, andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu. Dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Iya. Ini ayat di surah Az-Zumar. Dan ada ayat-ayat di surah Al-An'am. Disebutkan kisah para nabi dan para rasul. Disebutkan sejumlah nama nabi dan rasul. Kemudian di akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Andai kata mereka para nabi dan rasul itu berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalan mereka. Iya. Dan pelaku kesyirikan ini akan kekal di dalam neraka. Tidak bisa keluar. Ya, berbeda dengan pelaku dosa selain dari kesyirikan. Ya, kalau dia disiksa, hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya di neraka. Tapi sepanjang dia punya ibadah murni hanya kepada Allah, tidak pernah dia berbuat kesyirikan, pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun dia sebelumnya disiksa di neraka. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa pelaku kesyirikan kekal di dalam neraka. Allah berfirman, innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah mengharamkan untuknya sorga. Dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Dan pelaku kesyirikan ini, walaupun dia punya amalan ibadah yang banyak di dunia, dia sholat 5 waktu misalnya, tidak pernah ketinggalan sholat sunnah. Dia bersedekah dengan 5 gunung emas misalnya. Dia haji setiap tahunnya, puasa Ramadan setiap tahun. Tidak pernah ketinggalan puasa sunnah. Kalau dia menghadap kepada Allah, dalam keadaan dia berbuat syirik akbar, amalannya tersebut diibaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاكُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap. Karena perbuatan kesyirikan. Nah, kesyirikan ini adalah penghancur amalan. Yang hendaknya dipahami. Dia tidak hanya menghancurkan amalan seorang hamba, tapi juga menghancurkan diri hamba tersebut. Ya, Allah ibaratkan bagaimana kesyirikan itu bisa menghancurkan hamba. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia itu jatuh dari langit. Ya, kira-kira kalau ada yang jatuh dari langit, masih bisa hidup. Ya. Pasti akan binasa. Ini perumpamaan orang yang berbuat kesyirikan. Seakan-akan dia jatuh dari langit. Ini jatuhnya bukan sembarang jatuh. Kemudian dia dihempaskan, disambar oleh burung, dihempaskan. Atau dia dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini jatuh yang berkali lipat terhadap pelaku kesyirikan. Kehancuran. Dan adanya perbuatan kesyirikan di atas muka bumi, ini adalah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Iya. Sebab turunnya musibah dan malapetaka. Iya. Karena itu tidak usah terlalu banyak mengkambing hitamkan. Ketika terjadi musibah dan malapetaka, ini karena perbuatan si anu, si itu. Ya, kita sendiri harus introspeksi. Ya, bahwa di tengah kehidupan kita, di tengah masyarakat kita, banyak dari kaum muslimin yang jatuh di dalam perbuatan mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Ya. Dan ini adalah sebab kemurkaan alam semesta dan sebab munculnya musibah dan alam malapetaka. Ya. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita mengambil ibrah darinya. Ayat-ayat ini di akhir surah Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Mereka berkata bahwa Allah mempunyai anak. Ya, di sini dibahasakan dengan kata mereka. Sebab kalangan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Kaum musyrikin di masa Nabi mereka mengatakan bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ya, ini semuanya ucapan kekufuran dan mempersekutukan Allah di dalam zat-Nya. Ya, perhatikan. Perhatikan kesyirikan ini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahayanya. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar. Ya. Yang sangat dahsyat kemungkarannya. Hampir saja langit itu meleleh karena ucapan tersebut. Perhatikan, hampir langit meleleh karena ucapan tersebut. Dan hampir saja bumi itu terbelah karena ucapan tersebut. Dan hampir saja gunung runtuh karena ucapan tersebut. mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Perhatikan langit, bumi dan gunung, andai kata tidak ditahan oleh Allah, maka sudah pecah semuanya. Dan telah terjadi berbagai kerusakan dan malapetaka untuk manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala banyak merahmati manusia. Andai kata setiap insan yang berbuat dosa dihisab oleh Allah, maka kita tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Iya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kalian dari musibah itu karena perbuatan tangan-tangan kalian. Iya. Dan Allah telah banyak memaafkan kalian. Allah telah banyak memaafkan kalian. Iya. Maka ini perbuatan kesyirikan yang hendaknya dihindari. Karena itu siapa ingin menjaga dirinya di atas hidayah? Iya. Siapa ingin menjaga dirinya di atas hidayah dan terus mendapat hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebab yang pertama yang harus dia laksanakan, bagaimana dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia tidak menoleh kepada siapapun selain daripada Allah. Nah, tidak menoleh kepada siapapun selain daripada Allah. Yang namanya makhluk, siapapun makhluk tersebut, makhluk adalah makhluk. Dia butuh kepada Allah. Makhluk adalah makhluk. Tidak bisa memberi, tidak bisa menolak bahaya. Iya. Jangankan orang-orang saleh. Iya. Jangankan orang-orang saleh, para alim ulama, para kiai, para guru dan selainnya. Para nabi dan para rasul saja, mereka tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atau diperintah oleh Allah untuk menyatakan di dalam Al-Qur'an firman Allah, kulla amliku lakum dharran wala naf'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, saya tidak memiliki untuk kalian bahaya, bisa menolak bahaya untuk kalian, dan saya juga tidak memiliki bisa memberi manfaat untuk kalian. Ya. Law kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu minal khair. Kata Nabi, Nabi diperintah untuk berucap, andai kata saya mengerti yang gaib, maka saya akan memperbanyak kebaikan. Dan saya tidak akan disentuh oleh kejelekan. Tapi Nabi tidak mengerti yang gaib. Yang gaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Ya. Dan sungguhnya milik Allah lah. Ya. Segala yang gaib di langit dan yang di bumi itu. Nah, ini adalah keyakinan yang hendaknya tertanam di dalam diri. Yang harus dipahami. Dan ini adalah jiwa tauhid. Ya. Jiwa memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyelisih hal ini, ini keluar dari makna memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya orang yang berbuat kesyirikan, dia pasti keluar dari hidayah. Sebab Allah telah berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seorang hamba mendapat hidayah. Iya. Sebenarnya banyak hal yang bisa diterangkan ya berkaitan dengan memurnikan ibadah. Tapi waktu membatasi, saya akan meringkas ya, sebab-sebab berikutnya yang menyebabkan seorang hamba mendapat hidayah. Di antara sebab yang menyebabkan seorang hamba mendapat hidayah adalah dia melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Seorang muslim dan muslimah. Ya. Dia adalah orang-orang yang terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah berislam. Dan Islam itu artinya berserah diri kepada Allah. Dengan memurnikan ibadah kepadanya. Terikat kepada Allah dengan ketaatan. Dan meninggalkan segala jenis kesyirikan. Itu makna berislam. Iya. Maka diwajibkan dia mengamalkan setiap yang diperintah dan apa yang di. Dan dia wajib meninggalkan apa yang dilarang. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul maka terimalah dia. Apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah, berhentilah kalian darinya. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa melaksanakan perintah itu adalah sebab seorang bertambah hidayah, mendapatkan hidayah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat yang saya akan bacakan di surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka mengerjakan, perhatikan bahasanya. Andai kata mereka mengerjakan apa yang diwasiatkan kepada mereka, apa yang dinasihatkan kepada mereka. Ya. Agama ini semuanya wasiat dan nasihat. Ya. Nah, artinya dia beramal dengan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Andai kata mereka mengerjakan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka sungguh perbuatan mereka itu adalah yang terbaik untuk mereka. Ya. Sekarang misalnya seorang cari yang terbaik untuk dirinya dalam kehidupan. Ya. Dan dimaklumi ya bagaimana usaha manusia yang beraneka ragam. Ya. Di dalam kehidupan ini untuk apa dia lakukan itu? Ya. Untuk mendapatkan yang terbaik untuk dirinya. Tapi perhatikan, Allah telah menyebutkan ini yang terbaik bagi hamba. Dia beramal dengan apa yang diperintah. Ini yang terbaik. Dan sungguh hal tersebut yang paling mengokohkan kedudukannya. Siapa ingin dikokohkan kedudukannya di dunia dan di akhirat? Caranya dengan mengamalkan agama. Caranya dengan mengamalkan agama. Iya. Kemudian kalau dia sudah melakukan hal ini, maka Allah firman, dan pasti akan kami berikan untuknya dari sisi kami pahala yang sangat besar. Iya. Ini pahala sudah tiga jenis janji yang dijanjikan bagi orang yang beramal. Kemudian yang keempat disebut dalam ayat, wala hadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan senantiasa memberikan kepadanya hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Maka hidayah ini di antara sebab yang menyebabkan seorang mendapatkannya adalah dia senantiasa melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Ya, kita semua paham bahwa namanya seorang muslim ada kewajiban yang wajib dia tunaikan. Dan ada ibadah-ibadah sunnah yang disunnahkan dia mengerjakannya. Dan menunaikan kewajiban tentunya adalah perkara yang selazimnya dia kerjakan. Kapan dia tinggalkan, ini akan membahayakan dirinya sendiri dan dia sendiri akan menuai akibat dari dosa yang dia lakukan. Iya. Karena itulah hamba yang paling baik dan paling utama di sisi Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang menunaikan kewajiban-kewajibannya sekaligus dia laksanakan hal-hal yang sunnah, mendekatkan sehingga dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Firman Allah dalam apa? Hadis qudsi. Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka saya telah umumkan peperangan untuknya. Iya. Ini perhatikan ya, siapa yang memusuhi waliku, akan diterangkan dalam hadis ini siapa wali itu. Sebab di masa ini terlalu banyak orang yang mengaku wali. Iya. Terlalu banyak orang yang mengaku wali. Nah, seakan-akan ada yang menyangka wali itu adalah warisan. Wali itu adalah warisan. Ada yang menyangka bahwa wali itu adalah apa namanya pelimpahan. Iya. Ada yang menyangka bahwa wali itu didapatkan dengan cara yang telah disebutkan oleh banyak pihak. Iya. Dan ini semuanya menyelisihi apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan menyelisihi apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sebab ukuran wali diterangkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak akan pernah bersedih. Ya. Kemudian diterangkan siapa wali-wali Allah ini? Allah terangkan dalam ayat berikutnya. Ini ayat-ayat di surah Yunus. Allah terangkan di ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Perhatikan, wali itu adalah orang yang beriman lagi apa? Lagi bertakwa. Itu yang menentukan keimanan dia, kemurnian tauhidnya, kemudian ketakwaan. Dan takwa itu ibarat dari seorang melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Meninggalkan segala yang dilarang. Ya. Maka inilah makna wali. Siapa yang murni ibadahnya kepada Allah, dia melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala yang dilarang, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis yang saya bacakan tadi dari hadis qudsi, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka saya telah umumkan peperangan kepadanya. Kemudian Allah berfirman melanjutkan keterangan bagaimana walinya. Iya. "Wa ma taqarraba ilayya abdi bishai'in ahabba ilayya mimma taraftuhu alayhi." Tidaklah hambaku tersebut mendekatkan dirinya kepadaku dengan sebuah amalan yang lebih saya cintai daripada dia menunaikan kewajiban-kewajibannya. Jadi ini yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba. Dia menunaikan apa yang diwajibkan. Faraid, salat lima waktu. Kalau dia orang yang punya harta dari sisi kemampuan, kalau wajib zakat, maka dia keluarkan zakatnya. Masuk di bulan Ramadan, dia berpuasa. Dia punya kemampuan untuk haji, dia menunaikan ibadah haji. Dia seorang anak, diwajibkan berbakti kepada orang tuanya. Dan seterusnya dari amalan-amalan yang dimaklumi kewajibannya. Iya. Maka kewajiban ini kalau ditegakkan oleh hamba, itu yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Allah lanjutkan dalam hadits Qudsi. وَلَا يَزَالُ أَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّ أُحِبَّهِ. Dan terus-menerus hambaiku ini mendekatkan dirinya kepada aku dengan mengerjakan an-nawafil, dengan mengerjakan perkara yang sunnah, sampai saya mencintainya. Perhatikan, dia tatkala mengerjakan ibadah-ibadah sunnah ini, terus dia kerjakan sampai Allah cinta kepada hamba. Ya, kalau sudah sampai ke derajat ini, si hamba telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupi untuknya segala sesuatu. Karena itu dibahasakan dalam hadits, ya. Kemudian di akhir dari hadits Qudsi, Allah berfirman, la in salani la utiyanna wa la in ista'adzani la u'idzanna. Kalau dia meminta kepadaku, sungguh saya akan berikan kepadanya. Dan dikata dia memohon perlindungan kepadaku, sungguh saya akan melindunginya. Sungguh saya akan melindunginya. Sebab wali-wali Allah yang mewujudkan keimanan dan ketakwaan pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala membelanya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sebab keimanan adalah ciri wali Allah. Iya. Dan mereka akan dibela di dunia dan di akhirat. Ditolong di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari tatkala saksi mempersaksikan. Ya, di mana hari saksi mempersaksikan? Yaitu pada hari kiamat. Di dunia dan di hari kiamat, hamba itu akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kriteria yang ciri wali-wali Allah. Dan tergambar dalamnya bahwa seorang wali itu, ya, kalau dia ingin menjadi wali Allah, dia harus memurnikan tauhidnya, ibadahnya kepada Allah. Kemudian hendaknya dia menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Meninggalkan segala yang dilarang. Jelas? Iya. Dua hal ini, inilah sebab pokok seorang hamba mendapatkan hidayah dan senantiasa dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas hidayah. Kemudian yang ketiga dari sebab seorang hamba senantiasa mendapatkan hidayah adalah dia banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa bertobat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَهْدِي إِلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. Sungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah memberi hidayah kepada orang yang senantiasa kembali dan bertobat kepadanya. Perhatikan ya, hidayah diberikan kepada orang yang senantiasa kembali dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakna dengannya firman Allah subhanahu wa ta'ala, اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ. Allah memilih dari hambanya siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah memberi hidayah, ya, kepada hambanya. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. Allah memberi hidayah kepada siapa yang senantiasa kembali dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab seorang hamba yang terus-menerus bertobat, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hamba yang mengerti akan kekurangan dirinya. Ya. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Namanya manusia, semuanya lemah. Tetabiat manusia. Yang namanya manusia, bagaimanapun dia berupaya dan berusaha, yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kapan hamba tersebut senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah, maka ini adalah perkara yang sangat menjaganya di atas hidayah. Sangat menjaganya di atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hidayah tidak diberikan kepada orang-orang yang bersombong. Ya. Kepada orang-orang yang terus menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus melakukan dosa dan maksiat. Tidak kembali kepadanya. Ya. Itu adalah sifat orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari petunjuk. Orang-orang yang akan ditimpakan dengan berbagai kejelekan dan berbagai kesialan di dunia maupun di akhirat. Baik. Ini tiga perkara. Yang pertama, memurnikan ibadah kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan segala yang diperintah. Kemudian yang ketiga, banyak bertobat kepada Allah. Tiga perkara ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu konteks ayat. Iya, digabungkan sekaligus tiga perkara penyebutannya. Dan ayat yang saya maksud adalah ayat di awal-awal surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jatanabu at-taghut ya'buduh wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya. Allah berfirman, orang-orang yang meninggalkan tagut, mereka tidak menyembahnya. Tagut itu adalah segala yang disembah selain daripada Allah. Ini yang pertama ya. Ini kita ibaratkan tadi dengan bahasa apa? Memurnikan ibadah kepada Allah. Orang-orang yang meninggalkan tagut, dia tidak menyembahnya. Kemudian dia senantiasa kembali kepada Allah. Maka orang-orang yang seperti ini, berikan kepada mereka kabar gembira. Ya. Dan Allah perintah kepada nabinya, berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Kemudian ketiga disebutkan, orang-orang yang mendengarkan ucapan. Dia mendengarkan ucapan, mendengarkan wejangan, mendengarkan agama. Lalu mengerjakan apa yang terbaiknya. Harus ada amalan. Ya, mengerjakan apa yang terbaik. Ya. Jadi ini tiga sudah disebut. Orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah, tidak beribadah kepada tagut, tidak beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, orang yang bertobat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang beramal dengan apa yang dia dengarkan. Tiga hal ini kemudian Allah sebutkan ulaikal ladina hadakumullah. Mereka inilah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini tiga sebab dari sebab seorang itu mendapatkan hidayah kepada Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada waktu 2 menit. Ya, saya globalkan, ada sebab-sebab yang lainnya dari sebab hidayah. Di antara sebab tersebut adalah seorang berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya, berpegang teguh kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh dia diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, sebab yang kelima dari sebab seorang itu mendapatkan hidayah, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala amalannya. Iya, dalam segala amalannya. Kemudian sebab yang ke enam adalah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisannya dengan zikir. Nah, sebab orang yang tidak berzikir itu adalah kawannya syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyit lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunakum 'anis sabil wa yahsabuna annakum muhtadun." Ya. Siapa yang berpaling dari mengingat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan berikan kepadanya syaitan sehingga syaitan ini menjadi temannya. Ini bahayanya orang yang lalai dari mengingat dan tidak berzikir kepada Allah. Ya. Syaitan akan mendekatinya dan menjadi temannya. Kemudian yang lebih menjadi musibahnya lagi, orang-orang ini menyangka, syaitan ini menahan mereka dari jalan Allah. Dan orang-orang tersebut terus menyangka bahwa diri mereka di atas petunjuk. Diri mereka di atas hidayah. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu bertentangan dengan orang yang tidak berzikir. Ya. Dan pemahaman kebalikannya, siapa yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan seorang itu mendapatkan hidayah adalah dia bersungguh-sungguh di dalam menjalankan segala ketaatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannakum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan jalan-jalan kami, sungguh kami akan berikan hidayah kepadanya menuju kepada jalan-jalan kami. Kemudian sebab yang terakhir yang ingin saya sebutkan di sini, dari sebab seorang itu dijaga di atas hidayah, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberi hidayah. Iya. Agar supaya diberi hidayah. Sebab seorang hamba yang terus berdoa kepada Rabb-nya, ini menunjukkan besarnya ketergantungannya kepada Rabb-nya dan menunjukkan keikhlasannya dan juga itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba yang menyadari akan kekurangannya sehingga dia perlu kepada hidayah dari Rabbnya Azza wa Jal. Iya. Karena itulah banyak sekali doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang terdapat di dalamnya penyebutan agar supaya diberi hidayah. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam Sahih Muslim, Nabi mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu al-huda, petunjuk, hidayah. Al-afafa, ya, kesucian, penjagaan terhadap diri, ya, ketakwaan, dan rasa cukup. Dan rasa cukup. Kemudian di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Talib, Nabi berpesan agar supaya Ali membaca doa, Allahumma hdini hidayatat tariq, Allahumma hdini hidayatat tariq, wasadditni sadadas saham. Ya Allah, tunjukilah kepada saya, berilah hidayah kepada saya, hidayah engkau di atas jalan. Ya, dan luruskanlah saya sebagaimana lurusnya anak panah. Luruskanlah saya sebagaimana lurusnya anak panah. Ini melambangkan istiqamah dan keteguhan di atas perkara. Ya, dan dimaklumi juga dua kunut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibaca di kunut witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa Allahumma hdina fiman hadait. Ya, kalau dia sendiri Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Ya. Berikanlah hidayah kepadaku sehingga saya tergolong kepada orang-orang yang engkau beri hidayah. Nah, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang beliau ajarkan, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan mahligai keimanan. Ya. Dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang membawa petunjuk dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini diantara doa-doa yang sangat agung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita tahu ya ayat dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta al-wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Ya, setelah diberi hidayah, seorang hamba memohon supaya dikokohkan di atas hidayah. Jangan dipalingkan hatinya dari hidayah. Ya. Nah, sungguhnya Engkau ya Allah, Engkau lah yang Maha Pemberi. Nah, maka ini sejumlah perkara yang menyebabkan seorang itu mendapat hidayah. Dan tentunya ada hal-hal yang menyebabkan seorang itu terhalang dari hidayah. Ya, dan tidak bisa menerima hidayah tersebut. Dan ini mungkin kita perlu pembahasan di waktu yang lain. Ya, tapi secara global, ya, siapa yang melaksanakan 8 perkara ini dan apa yang semisal dengannya dari sebab-sebab hidayah, maka itu adalah hal yang menyebabkan terbukanya pintu hidayah untuknya. Sebaliknya, kalau dia berpaling darinya, itu secara global adalah hal yang menyebabkan tertahannya hidayah dari dia, dan ia pun tergolong kepada orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua menuju kepada jalan yang lurus. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua mengarah kepada ketakwaan, melaksanakan amalan yang salih, termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan kemudian mengikuti yang terbaiknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengokohkan kita semua di atas agama, mewafatkan kita di atas agama ini, dan membangkitkan kita di atas Islam. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 1 miliar, tepatnya 1,3 per 6 miliar. 2 miliar kurang lebih 6 kali. yang lainnya tersebar di Cina pun sudah ada 1 miliar, ini juga hampir 1 miliar. Cuma per 6, cuma 1 miliar per 6 diri yang mengaku Islam itu pun seperti kita ketahui kualitas Islam yang 1 miliar itu bagaimana. Kalau kita saksikan beberapa hari lalu tidak berdasarkan dari Eropa, di situ seberapa jauh dakwah Islam sudah sampai ke sana. Kajian mereka, dakwahnya sangat sedikit. Sebenarnya dengan orang-orang aku yang ada di Indonesia, mereka berkali terus saya mendengarkan dakwah itu. Lebih sering mendengarkan dakwah itu. Apakah mereka termasuk golongan yang kedua, yang menyimpang, atau yang sesat, yang harus disesatkan? Tetapi kajian dengan orang-orang yang di Eskimo, yang di Amerika Utara, di Eropa Utara, atau yang di belahan lain, dakwah sangat meningkat di mereka. Apakah mereka ini ikut agenkan dengan kesehatan? Sesuai dengan Al-Qur'an di ayat awal itu. Ilmu tentang Ustaz Fakul yang dimana dari Ustaz. Bagaimana guru Ustaz menerapkan surat An-Nahl 125 tentang dakwah itu pada usia balik, pada usia 25-40 dan usia 40 ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ada beberapa SMS kita sampaikan. Jadi, pertama dari Mata Kuda dulu, ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama saya ucapkan terima kasih pada seluruh jemaah yang mengajukan pertanyaannya, dan insyaallah taala ini menunjukkan semangat dan kesungguhan untuk ingin mendalami agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefakihan kepada kita semua di dalam agama ini dan pemahaman yang baik, dan senantiasa mencurahkan kebaikan dan berkahnya untuk kita semua. Untuk pertanyaan Bapak kita yang saya hormati tadi, pertanyaan mungkin ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama berkaitan dengan siapakah yang dikatakan yang disesatkan itu. Kemudian terkait dengan keberadaan sejumlah kaum muslimin di berbagai belahan negeri, khususnya di daerah-daerah yang kaum muslimin minoritas di sana. Ya. Hakikatnya kalau kita berbicara siapa yang disesatkan itu dan siapa yang diberi hidayah, ini berkaitan dengan pembahasan hal yang gaib. Sebab itu semuanya murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala seluruh perbuatannya baik. Seluruh perbuatannya baik. Tidak ada kejelekan yang disandarkan kepada Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang sahih, "Wasyarru laisa ilaika." Dan kejelekan itu tidaklah pernah kembali kepada engkau ya Allah. Ya, perbuatan Allah dalam menakdirkan semuanya baik. Adapun yang ditakdirkan, ya, yang ditakdirkan ada yang baik dan ada yang jelek, ada keimanan, ada kemaksiatan, ya. Ada yang ditakdirkan manusia-manusia yang salih, orang-orang yang beriman, ada orang-orang kafir ditakdirkan, iblis diciptakan. Ini semuanya adalah hal yang telah ditakdirkan. Ya. Adalah hal yang telah ditakdirkan. Allah menakdirkan perbuatan Allah semuanya baik. Sebab dengan adanya kejelekan maksiat itu punya hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu hikmahnya misalnya diterangkan di dalam Al-Qur'an. Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله الكاذبين. Alif lam mim, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga kami tahu siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta. Maka ini diantara faedah kenapa ada lawan dari keimanan, supaya teruji siapa yang benar keimanan dan siapa yang tidak benar. Dan ini semuanya hikmah yang baik di sisi Allah. Karena itu kejelekan sama sekali tidak boleh disebatkan kepada Allah. Iya. Dan yang penting, yang terpenting bagi seorang hamba sebenarnya bukan memikirkan siapa yang berhak mendapat hidayah atau siapakah orang-orang yang tidak diberi hidayah atau orang-orang yang disesatkan. Yang paling penting bagi hamba adalah dia mengetahui bahwa Allah telah mengutus kepadanya seorang Rasul. Telah diberikan kepada kita Al-Quran, penjelas segala sesuatu. Ya. Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi diterangkan segala perkara. Jalan yang baik diterangkan, jalan yang salah juga diterangkan. Ya. Jalan yang baik diterangkan, jalan yang salah juga diterangkan. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayyadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi itu menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang berbahaya bagi umatnya. Ya. Jadi jalan yang baik, jalan yang salah, semuanya telah diterangkan. Ya. Semuanya telah diterangkan. Kemudian yang kedua, manusia tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan untuknya. Iya. Jelas? Tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan untuknya. Kita yakin bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan. Tapi siapa yang mengetahui apa yang telah ditakdirkan untuknya? Iya. Karena itu, tatkala dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Ya, seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau memang segala sesuatu telah ditakdirkan, untuk apa kita beramal? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Beramallah kalian. Sebab setiap orang akan dimudahkan terhadap takdir yang ia diciptakan karenanya. Ya, tidak ada yang mengetahui apa takdirnya. Ya. Karena itu, hendaknya dia beramal. Itulah gunanya diutus seorang nabi, diturunkan kitab kepada kita. Andai kata kita harus tunduk saja kepada, harus pasrah menunggu takdir, maka apa gunanya diutus seorang nabi dan diturunkan Alkitab kepada kita? Nah, kemudian juga berkaitan dengan saudara-saudara kita, kaum muslimin yang minoritas di berbagai negeri misalnya, atau di negeri yang mereka minoritas, hendaknya mereka diarahkan kepada kebaikan, ya, dan dibantu, ya, sesuai dengan apa yang kita mampu, ya. Dan saya sendiri mengetahui di banyak perguruan tinggi di negeri-negeri Islam di tanah Arab sana, banyak dari orang-orang yang berasal dari Eropa kemudian dari Amerika, ya, mempelajari Islam dengan cara yang baik, ya. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka sebagai orang-orang yang membawa petunjuk untuk penduduk negeri mereka. Dan memang demikianlah keadaan seorang itu mengajak kepada kebaikan, menanjak kepada hidayah. Ya, perlu kesabaran. Ya. Dan banyaknya manusia yang menyimpan dari jalan yang lurus, tidaklah menyebabkan seseorang itu bersedih hati. Sebab hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kita, Nabi SAW saja ditegur tatkala beliau terlalu bersedih. Ketika banyak manusia, ada banyak dari kaum musyrikin tidak menerima dakwah beliau. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala menegurnya, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin." Manusia tidak akan menjadi banyak walaupun kamu semangat. Mereka itu semuanya menjadi orang yang beriman. Iya. Sebab semuanya ini adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita yang diberi hidayah oleh Allah dengan keimanan, keislaman, hendaknya kita bersyukur akan hal ini. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kadang seorang diundang kepada sebuah acara misalnya dan tidak nampak di dalam dirinya atau dia tak pernah terlintas, ya, arah keikhlasan dalam dirinya misalnya. Ya. Ini adalah fenomena yang banyak kita rasakan tentunya. Nah, tapi demikianlah hidup ini. Hidup ini adalah pendidikan dan pelajaran. Ya, seorang melatih dirinya dengan perkara-perkara, dengan kebaikan-kebaikan sehingga dia terdidik. Sehingga dia terdidik di atas apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat untuk hal ini, ya, seorang ulama ada yang berkata bahwa saya tidaklah berbuat sebuah amalan kecuali setelah saya ketahui apakah saya ikhlas dalam amalan itu atau tidak. Ya. Dan ini menunjukkan kesungguhan beliau di dalam ingin mengarahkan seluruh amalannya di dalam perkara yang berpahala. Sebab dimaklumi, ya, kalau dia ibadah, ibadah itu murni kepada Allah. Kalau dia berkaitan dengan kebiasaan, ya, kebiasaan sehari-hari, itu sifatnya adat namanya, bukan ibadah. Tapi yang bukan ibadah ini, kalau diniatkan baik, dia bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Maka ini butuh niat, niat yang baik di dalam diri. Dan Nabi SAW telah bersabda, innamal amalu bin niat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian pertanyaan ketiga saya luput tadi mencatat. Pertanyaan dari Bapak tadi yang ketiga. Dan akhirnya. Yang dulu pernah berbuat baik, tapi kemudian berbuat syirik. Tapi apakah yang dulu itu masih amalan tadi? Baik. Di pertanyaan Bapak kita ada dua hal. Orang yang berbuat kesyirikan, apakah segala jenis kesyirikan itu menghancurkan seluruh amalan? Iya. Syirik itu ada dua macam. Ada syirik akbar dan ada syirik asgar. Kalau syirik akbar itu menghancurkan seluruh amalan. Kalau syirik asgar, ini tidak menghancurkan kecuali amalan yang ada syiriknya saja. Yang lainnya tetap. Ya, amalannya tetap dia dapatkan. Ini perbedaan antara syirik akbar dan syirik asgar. Kalau misalnya ada orang yang berbuat syirik akbar, ya, kemudian dia bertobat darinya, maka diharapkan amalan-amalan yang telah lalu, yang dia ikhlas kepada Allah dalam amalan itu, tetap terhitung kebaikan untuk dia. Ya, diharapkan untuk hal tersebut. Walaupun kekhawatiran amalan itu akan hilang, itu juga ada dikhawatirkan. Sebab namanya kesyirikan, ya, dia adalah perkara yang sangat berbahaya. Dan telah saya terangkan tadi, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam para nabi dan para rasul, lain asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat kesyirikan, maka akan hancur seluruh amalanmu, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Dan saya katakan diharapkan, ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum fil jahiliyah khairukum fil islam, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah itu pula yang sebaik-baik kalian di masa Islam. Dalam artian amalan baik yang dia lakukan di masa jahiliyah dahulu itu bisa tetap di masa dia telah memeluk agama Islam. Baik, ini untuk pertanyaan bapak kita yang saya hormati. Pertanyaan pertama, kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi dari bapak kita tentang masalah orang yang berbuat kesyirikan karena jahil atau tidak mengetahui hukumnya. Nah, tentunya orang yang tidak mengetahui hukum ini tidak dijatuhkan sanksi terhadapnya. Ya, sebab orang yang mengetahui, orang yang melakukan sebuah perkara karena dia jahil atau karena tidak mengetahui hukumnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa hamba karena hal tersebut. Iya. Tidak menyiksa hamba karena hal tersebut. Nah, karena itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufian ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Sungguhnya diampuni dari umatku kesalahan, kelupaan dan apa yang dipaksakan terhadapnya. Ya, maka semakna dengannya, apa yang ia tidak ketahui tentunya ia tidak dihukumi karenanya. Tidak dihukumi karenanya. Dan dimaklumi juga bahwa sejumlah para sahabat, mereka pernah, para sahabat yang baru masuk Islam, ketika mereka menuju ke perang Hunain, maka sahabat yang baru masuk Islam ini berkata kepada Rasulullah, tatkala mereka melihat kaum musyrikin menggantung pedang-pedangnya di pohon yang bernama Datu Anwab. Dan ini adalah perbuatan kesyirikan, mengambil berkah dari pepohonan. Iya. Maka sahabat yang baru masuk Islam ini berkata, "Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon Datu Anwab seperti mereka punya Datu Anwab." Ini mereka berucap kesyirikan dan mereka sedang Muslim. Tapi udur bagi mereka, yang mereka ini jahil, baru masuk Islam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjatuhkan sanksi hukum kepada mereka. Nabi hanya menegur mereka dengan teguran yang keras. Nabi berkata, "Allahu Akbar," dalam sebuah riwayat, "Subhanallah," Maha Suci Allah, itu adalah sunan. Itu adalah contoh-contoh. Sungguh kalian akan mengikuti, ya, jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, sebab Nabi mengabarkan bahwa di akhir akan datang dari umatnya orang-orang yang menganggap baik jalan Yahudi dan Nasara sehingga mereka mengikuti jalan-jalan tersebut. Dan ini mungkin yang banyak kita saksikan sekarang ini, ya. Bagaimana umat Islam sendiri yang sebenarnya mereka punya kepribadian, ya, punya budi pekerti yang luhur dan baik, tapi yang sangat disayangkan mereka mengikuti akhlak dan kebiasaan orang-orang yang non-muslim, bukan datangnya dari Islam. Dan ini termasuk kemunduran yang dialami oleh umat kita. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan tafsir ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang dimurkai terhadap mereka itu orang-orang Yahudi karena mereka tidak beramal dengan ilmunya, dan abdallin orang-orang Nasara karena mereka mereka beramal tanpa ilmu. Ya, sebenarnya dari sisi pembagian sama saja dengan apa yang kita telah terangkan tadi. Ya, cuman kadang para ulama menguraikan dengan berbagai uraian sesuai dengan konteks dan sesuai dengan materi yang akan dijelaskan. Dan saya sendiri tadi menjelaskan di bab hidayah dengan pembagian tersebut, walaupun juga diketahui bahwa jalan yang lurus itu ada, tentunya jalan yang lurus itu adalah ilmu dan amalan. Itu jalan yang lurus. Ya. Kalau dia ilmu saja tanpa amalan, inilah jalannya orang-orang Yahudi. Kalau dia amalan tanpa ilmu, ini jalannya orang-orang Nasara. Ya, dan kita dilarang dari dua jalan ini. Karena itu kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Yaitu mereka berilmu dan beramal. Nah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang disesatkan, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang disesatkan. Baik, ini pertanyaan untuk bapak kita, penanya yang kedua, Bapak kita penanya yang ketiga berkaitan dengan ayat di surah An-Nahl ayat 125. Ya saya tidak hafal nama ayatnya ya, tapi mungkin ayat yang diinginkan oleh bapak kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum bil ladhi hiya hasan. Iya. Maksudnya ayat 125. Kemudian beliau tanyakan, apakah surah ini ya, bagaimana para ulama menerapkannya dari orang yang berumur 25 tahun sampai 40, kemudian dari umur 40 dan seterusnya. Iya. Baik. Tentang masalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimaklumi bahwa dakwah di jalan Allah itu ada etika-etikanya, ada rambu-rambunya. Ya. Ada ketentuan-ketentuannya. Dan sebenarnya di dalam masalah umur tidak ada perbedaan dalam masalah umur di dalam hal ini. Iya. Cuma tentunya umur itu mempengaruhi kedewasaan seseorang. Iya. Dan juga umur itu tentunya menunjukkan apa namanya usia yang telah lanjut itu menunjukkan banyaknya pengalaman. Iya. Banyaknya pengalaman. Ya, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri membedakan antara orang yang sudah tua dan yang masih muda. Iya. Di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Berkah itu bersama orang-orang tua kalian. Walaupun orang-orang tua ini ditafsirkan dengan dua tafsir, sebab ketuaan kadang dari sisi usia dan kadang dari sisi ilmu. Kadang dari sisi usia dan kadang dari sisi ilmu pengetahuan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa lam yahtarim saghirana wa la ya'rif li alimina haqqahu." Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang tuanya, tidak merahmati orang kecilnya, anak mudanya, dan tidak mengetahui hak seorang alim dari mereka. Nah, begini hendaknya semuanya didudukkan. Ya. Di dalam berdakwah di jalan Allah, ya, ada banyak perkara yang kita lihat para ulama menjaganya. Ya. Yang pertama, dakwah itu harus dengan ilmu. Ya. Sebab haram hukumnya seseorang itu bicara dalam masalah agama, ya, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, haram hukumnya dia bicara tanpa ilmu. Semuanya harus dibangun di atas ilmu. Sebab dosa yang paling besar, menurut Ibn Al-Qayyim, adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Yang kalian berhenti di atas perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka harus dengan ilmu. Kemudian yang kedua harus dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ya. Nah, hikmah ini artinya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Kemudian yang ketiga dari etika dan akhlaknya, bahwa seorang yang berdakwah itu dia niatkan dengannya berdakwah di jalan Allah. Ya, harus dibangun di atas keikhlasan. Sebab dia bukan menyuruh kepada dirinya. Bukan mengajak untuk mengikuti dirinya. Yang diajak, dia mengajak untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang jelas banyak lagi etika, ya, dan apa adab yang hendaknya dipegang oleh seorang dai dan bagaimana cara berdakwah itu. Dan tentunya saya mohon maaf apa namanya waktu kita membatasi. Ya, kemudian pertanyaan tadi masuk melalui telepon, ya, berkaitan dengan sholat Id dan saya sendiri kurang dengar. Jarak pelaksanaan. Ya. Misalnya di sebuah lapangan dilakukan sebuah Id, di lapangan yang lain dilakukan sebuah Id. Ya, berapakah jaraknya sehingga boleh didirikan di lapangan yang lainnya? Ya. Mungkin ini yang ditanyakan ya. Kalau ini yang ditanyakan, maka jawabannya harus diketahui bahwa penegakan sholat Id itu asalnya semuanya harus ditangani oleh pemerintah. Ya. Itu asal. Sebab yang menentukan kelayakan pelaksanaan sholat Id itu adalah pemerintah setempat. Mereka melihat keadaan di masyarakat ini layaknya satu lapangan misalnya. Di masyarakat ini layaknya dua lapangan misalnya. Iya. Nah, harusnya demikian yang dilaksanakan. Karena itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pelaksanaan Id itu cuma satu saja. Hanya di lapangan yang di ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan. Dan semua orang datang, sampai yang dari luar Madinah datang untuk salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bikin salat Id sendiri di tempatnya masing-masing. Nah, demikian pula salat Jumat tadinya itu hanya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu wilayah kaum muslimin semakin luas, kaum muslimin semakin banyak, nah barulah penguasa membuat beberapa tempat pelaksanaan salat Id karena memang maslahat itu mengharuskan. Tapi asalnya yang menentukan hal seperti ini adalah penguasa supaya tidak terjadi kekacauan, ya, tidak terjadi kekacauan. Tapi menjadi masalah bagi kita di sini, ya. Apa namanya di dalam kebanyakan di pemerintahan kita di berbagai tempat itu tidak terlalu menekankan, ya, di dalam hal ini. Maka masyarakat yang ingin mendirikan salat Id, ia sebaiknya sepandai-pandainya melihat kemaslahatannya. Kalau dipandang maslahat mendirikan salat Id, silahkan mereka mendirikan, tapi tentunya setelah konfirmasi dan ada izin dari pemerintah setempat. Iya. Nah, ini yang berkaitan dengan melaksanakan pelaksanaan salat Id. Kemudian ada beberapa pertanyaan masuk melalui SMS. Iya. Yang pertama berkaitan dengan sebagian dari saudara kita yang bertanya tentang adanya perbuatan kezaliman yang dilakukan terhadap mereka, kemudian bagaimana cara bersabar dalam hal ini, ya, atau apa yang berkaitan dengan kesabaran. Yang jelas perbuatan kezaliman antara manusia dengan manusia lainnya ini adalah hal yang nyata dan ada di tengah manusia. Dan itu adalah suatu hal yang dimaklumi, suatu hal yang dimaklumi. Ya. Dan orang yang diperlakukan zalim, dia hendaknya mengingat beberapa perkara. Ya. Yang pertama, dia harus tahu bahwa orang yang dizalimi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkannya. Karena itu tidak perlu dia khawatir. Iya. Cukup dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dimudahkan urusannya dan dibantu dalam urusannya, insyaallah taala itu terbuka kebaikan untuknya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tabligh wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kalian dari doa orang yang dizalimi, sebab tidak ada antara dia dan antara Allah perantara apapun. Iya. Tidak ada perantara apapun. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu diingat di sini, ya. Nah, seorang yang dizalimi dia harus tahu bahwa bukan artinya kalau dia dizalimi dia juga berlaku zalim, membalas kezaliman dengan kezaliman. Dan ini adalah perbuatan yang salah. Ya. Sebab kita tidak diperintah untuk membalas kejelekan dengan kejelekan. Tapi kejelekan itu kita tolak dengan kebaikan. Idfa billati hi ahsan. Ya, Allah berfirman idfa billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyyun hamim. Ya, balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Kalau kamu lakukan hal seperti itu, maka orang-orang yang tadinya antara kamu dan dia ada permusuhan, maka pasti orang itu akan menjadi pelindung yang sangat mencintaimu, sangat melindungimu. Ya. Karena itu tidak perlu dibalas kezaliman dengan kezaliman, ya, dan tidak halal dia membalasnya. Kalau ada orang tidak bertakwa kepada Allah, tidak boleh dia ikut tidak bertakwa juga. Ya. Dia harusnya tetap bertakwa, menjaga dirinya di atas ketakwaan. Ya. Kan demikian. Kemudian yang ketiga yang saya nasihatkan di sini, bahwa kesabaran itu akibatnya pasti baik. Sabar itu akibatnya pasti baik. Dan jangan menganggap bahwa sabar itu seperti ibarat sebagian orang, bahwa sabar ada batasnya. Ya. Ini kalimat yang tidak mengerti mana sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Ya, kalau ada batasnya berarti tidak sabar namanya. Ya. Kalaupun dikatakan ada batasnya, ya, itu kalau di dalam metode pengobatan. Sebab metode pengobatan ada yang kadang didiamkan, ada yang kadang ditegur, kan begitu. Itu di dalam metode pengobatan namanya. Tapi kalau sabar itu sendiri hakikatnya, dia adalah menahan dan dia adalah ibadah yang sangat indah. Ya. Karena itu Nabi SAW mengibaratkan sabar itu sebagai dia, sebagai cahaya yang sangat terang, bagikan cahaya matahari. Ya. Menerangi hati hamba. Dan sabar itu diibaratkan oleh Nabi SAW pemberian yang paling baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr." Dan siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Dan tidaklah seorang itu diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ya, ini mungkin kalimat-kalimat ringkas, semoga mencukupi. Kemudian SMS yang kedua berkaitan dengan sumbangan dari orang kafir atau dari orang yang berbuat bidah. Ya, secara umum sumbangan itu, kalau dia berasal dari harta yang halal, ya, cara mengambilnya adalah cara mengambil yang halal dia dapatkan, atau harta yang haram tapi bercampur dengan halal, maka yang seperti ini dalam sumbangan, dalam bentuk apapun, tidak ada masalah diambil. Dari siapapun, dari kafir maupun ahlul bidah maupun yang lainnya. Ya, untuk pembangunan masjid maupun selainnya. Sebab tidak ada dalil yang melarang di dalam hal ini. Jelas ya? Kecuali kalau misalnya maksud si pemberi ada maksud lain, nah ini mungkin ditolak karena maksud lain pula. Bukan karena tidak bolehnya. Dari sisi hukum. Ya. Ya, ya. Baik. Itu mungkin untuk pertanyaan dari SMS yang kedua. SMS yang ketiga berkaitan dengan sebagian ada yang membaca situs salafi katanya. Tapi saya kasih, seharusnya dikatakan situs salafi, salafinya tanda petik. Ya. Sebab kalau dia sebutkan bahwa Syekh Al-Albani mengkafirkan, itu tidak pernah tercatat. Sebab beliau ini rahimahullahu ta'ala, dari seluruh karya-karya beliau, semua orang akan paham bahwa beliau ini adalah orang yang sangat memerangi, ya, orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Itu nampak dari buku beliau rahimahullah. Cuma begitulah di masa ini. Ya, kita masalahnya di masa ini, kalau ada orang, seorang ulama misalnya, yang giat meluruskan pemahaman umat, memperbaiki umat, kemudian ulama kita ini kadang ada menegur sebagian kelompok yang berbuat kesalahan, akhirnya, ya, karena teguran ini, mereka diperlakukan tidak baik, seperti hal-hal yang dilakukan terhadap Syekh misalnya di sini, diungkapkan untuk beliau fakta-fakta yang sangat tidak benar. Yang sangat tidak benar. Ya. Dan hal yang seperti ini adalah hal yang tidak pantas untuk kita dengarkan. Dan saya tahu bahwa ada seperti situs yang disebutkan oleh saudara kita yang bertanya. Ada situs-situs seperti itu. Saya pernah baca situs-situsnya dan saya pernah lihat. Dan maaf-maaf saya, isinya semuanya adalah kedustaan. Ya. Kalaupun ada kalimat yang disampaikan oleh Syekh dalam sebuah buku, maka orang tersebut memalingkan makna ucapan Syekh, ya, bukan kepada apa yang diinginkan, bukan kepada apa yang diinginkan. Nah, dan ini tentunya menunjukkan ketidakjujuran, ya, tidak ada sifat yang objektif dan apa namanya profesional di dalam apa namanya di dalam mengkritik ataupun di dalam membantah. Dan ini adalah sikap yang tidak baik. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan masalah hewan kurban. Atau berkaitan dengan masalah apakah orang yang akan berkurban itu disyariatkan untuk tidak menggunting kukunya, mencukur rambutnya, ya, pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Jawabannya iya, benar. Ya, tidak boleh dia menggunting kukunya, mencukur rambutnya kalau memang dia telah berniat untuk apa? Untuk berkurban. Ya, dalilnya adalah hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala bil hijja fala ya'khudanna ahadukum syai'an ya min basharihi wala min sya'rihi." Apabila salah seorang dari kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, hilal ini maksudnya awal bulan Dzulhijjah telah dia lihat, maka jangan sekali-kali wa arada ahadukum ay yudhhi, dan seorang dari kalian hendak berkurban, ini pembahasannya bagi siapa yang ingin berkurban. Dan seorang dari kalian hendak berkurban, maka tidak boleh dia menyentuh, memotong, maksud saya tidak boleh dia memotong rambutnya atau mencabut kulitnya. Kalau dia punya kulit terkelupas misalnya, tidak boleh dia cabut. Dalam sebagian riwayat, tidak boleh dia memotong kukunya. Tidak boleh dia memotong kukunya. Ini larangan bagi siapa yang ingin berkurban. Ya, walaupun dia belum beli hewannya, sudah ingin berkurban, dia tidak boleh apa namanya memotong. Jelas ya? Ya, kalau misalnya ada orang, dia beli hewan kurbannya, dia wakilkan kepada orang untuk memotongkan. Misalnya sekarang kan ramai dititip ke panitia masjid misalnya, ke panitia ini dia titip. Ini saya titip kambing saya. Maka orang yang dititipi ini tidak berlaku hukum. Ya. Saya misalnya dititipi, saya tidak berkurban. Cuma saya dititipi memotong, ya saya tidak berlaku hukum. Sebab bukan saya yang memotong. Saya hanya diwakilkan saja untuk menyembelihkan. Bukan milik saya kurban itu. Tapi ini hukum berlaku untuk siapa? Untuk pemilik kurban saja, pemilik hewan kurban. Dan hukum di sini, Ini bukan sifatnya makruh menurut pendapat yang terkuat, tapi sifatnya pengharaman. Tidak boleh dia cabut sama sekali. Dan ini lambang ketaatan, ya, dan kesempurnaan di dalam pelaksanaan ibadah kurban itu. Nah, dan banyak sekali perkara yang sebenarnya perlu diterangkan berkaitan dengan masalah kurban. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, tapi waktu membatasi kita, maka ini mungkin yang saya bisa jawab. Wallahu ta'ala. Terima kasih kepada Al-Fatihah. Ibu dan Bapak, teman-teman kita, insya Allah, anak depan kita ribut karena pada hari Sabtu.